Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Naam, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya dari kitab Durusul Lughah. Dan kita masih berada pada pelajaran yang pertama dari jilid yang kedua ini. Alhamdulillah percakapan pada pelajaran yang pertama sudah kita baca. Dan kita malam hari ini langsung masuk pada tamarin atau latihan-latihan. Langsung saja kita buka latihan yang pertama halaman 6. Latihan pertama halaman 6. Tamarin. Latihan. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jazakallah khair. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan latihan satu ini menyesuaikan dengan percakapan yang sudah disebutkan sebelumnya di awal pelajaran pertama. Jadi jawabannya harus sesuai dengan percakapan. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Min aina Hashimun? Huwa min Hindi. Min aina Hashimun? Huwa minal Hindi. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Naam Ustaz, bismillah. Ayuhibbuhul mudarrisu? Naam, yuhibbuhul mudarrisu. Naam, ayuhibbuhul mudarrisu? Naam, yuhibbuhul mudarrisu. Berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Min aina sa'atu? Min aina sa'atuhu? Hiya minal Hindi. Min aina sa'atuhu? Hiya minal Hindi. Naam. Nomor 4, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Bikum hiya? Bimi'ati rupiatin. Bikam hiya? Bimi'ati rupiyatin. Bikam, bi itu huruf sendiri, kam artinya berapa. Kalau ada pertanyaan dengan menggunakan bikam, itu adalah pertanyaan untuk menanyakan harga. Bikam hiya, berapa harganya? Bimi'ati rubiyah. Nah, bikam itu untuk menanyakan harga. Baik, berikutnya Al-Ah Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Kam ahon lahu salasatun ikhwatin. Naam. Kam ahon lahu salasatu ikhwatin. Baik, berikutnya nomor 6. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Kam ukhtan lahu arba'u akhawatin. Kam ukhtan lahu arba'u akhawatin. Naam. Nomor 7. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nah, belum terdengar suaranya. Sudah terdengar? Nah, sudah mulai terdengar tapi masih kecil suaranya. Coba. Ustaz. Nah, silakan. Aina akhwatuhu hunna fil madinatil munawwarati. Naam. Aina akhwatuhu hunna bil madinati al munawwarati. Naam. Ahsantum barakallahu fikum. Latihan kedua. ضع هذه العلامة يعني أنا nggak tahu ini alamah atau tanda seperti ini bahasa Arabnya mah bahasa kita centang. ضع هذه العلامة, letakkanlah tanda ini, tanda centang ya. أمام الجمل الصحيحة, di depan jumlah yang sahihah, yang benar, di depan kalimat yang benar. Wa hadhihi al-alamata, dan tanda silang. Amamal jumal allati laisat sahihatan, di depan kalimat yang tidak benar. Ini menyesuaikan percakapan yang telah kita baca, percakapan sebelumnya. Kita mengatakan ini benar atau ini salah sesuai dengan percakapan yang telah disebutkan, ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 itu ada dua pernyataan, A dan B. A dan B kalau benar kita kasih tanda centang, kalau salah kita kasih tanda silang. Nah, karena kita enggak melalui tulisan, kita melalui suara, kita sebut saja mana yang sahih, mana yang tidak sahih atau yang salah, atau sebutkan saja yang sahihnya, yang sahih yang mana. Jadi kita lanjutkan nomor 1. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hasimun talibun mujtahidun. Yang ba, Hasimun talibun mujtahidun sahih. Hasimun talibun mujtahidun, ini yang sahih. Naam. Nomor 2, Al-Akh Imam, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Alif sa'atuhu rakhisatun. Yang ba sa'atuhu ghaliyatun. Yang sahih yang alif sa'atun rakhisatun. Sa'atuhu rakhisatun. Sa'atuhu ghaliyatun. Yang benar sa'atuhu rakhisatun. Baik, nomor 3. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Sa'atuhu bi alfi rubiyatu. Sa'atuhu bi alfi rubiyati. Rubiyatin. Sa'atuhu bimi'atihi rubiyatin. Yang benar yang ba. Nah, sa'atuhu bimi'ati rubiyatin. Ini yang sahih. Nomor 4. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Ustaz. Akhwatu bil madinati munawarati. Sahih. Akhwatu bil hindi. Salah. Naam. Akhwatuhu bil madinatil munawwarati. Ini yang sahih. Yang salah akhwatuhu bil hindi. Naam. Ini masih berkaitan dengan percakapannya. Kita akan masuk latihan ketiga dan di sini materinya. Materi yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab. Kita perhatikan di sini latihan 3. Latihan 3, ta'ammal ma yali. Kita perhatikan terlebih dahulu. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal, perhatikanlah. Perhatikanlah ma yali apa yang akan disebutkan berikut ini. Kita lihat di sini ada huruf inna yang kemudian disebutkan setelahnya dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Kita baca terlebih dahulu. Inna kemudian huwa. Dijadikan menjadi satu, menjadi innahu. Kita langsung baca semuanya. Inna hiya, innaha. Inna anta menjadi innaka. Inna anti menjadi innaki. Inna tambah ana menjadi innani atau inni. Inna tambah hum menjadi innahum. Inna tambah hunna menjadi innahunna. Kemudian inna ditambah antum menjadi innakum. Inna ditambah antunna menjadi innakunna. Inna ditambah nahnu menjadi innana atau inna. Kita perhatikan terlebih dahulu innanya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pertemuan hari Sabtu kemarin, inna kalau diartikan bisa diartikan dengan sungguh atau sesungguhnya. Nah, ini tambahan faedah sebelum kemarin belum kita sebutkan. Di antara tujuan didatangkannya huruf inna ialah untuk menguatkan atau di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan taukid, bentuk penguatan. Terkadang ada orang yang masih belum percaya dengan apa yang disampaikan. Ini contoh dalam bahasa kita, misalkan kita mengucapkan atau memberitahukan bahwa buku ini baru. Mungkin saja ada yang gak percaya, ah masa baru sih, gitu kan. Akhirnya kita kasih penguat untuk meyakinkan bahwa buku ini benar-benar baru. Nah, di dalam bahasa Arab bisa kita menggunakan huruf ini, inna daftara jadidun, sungguhnya buku tulis ini baru. Nah, ketika sudah didatangkan dengan huruf inna, maka sudah jelas bahwa buku ini memang betul-betul baru, sebagai bentuk penekanan atau penguatan. Itu diantara tujuan didatangkannya inna. Dan masih ada pembahasan lain berkaitan dengan inna, tapi tidak akan kita bahas semuanya di pelajaran ini. Kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa inna itu fungsinya ialah untuk menasobkan, memansubkan kata yang setelahnya. Harus diingat kembali istilah mansub, marfu, majrur. Kita sudah melewati istilah marfu. Marfu adalah kata yang harokat terakhirnya, huruf terakhirnya berharokat dhammah. Kemudian majrur juga sudah kita lewati pembahasannya, huruf terakhirnya berharokat kasroh atau yang menggantikannya. Dia bisa berharokat kasroh kalau ada sesuatu yang mengharuskan kata tersebut menjadi majrur, seperti huruf jar atau dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan, sengaja kita ulang kembali sebagai bentuk murojaah. Sekarang mansub, istilah yang ketiga, mansub. Mansub itu huruf terakhirnya berharokat fathah. Huruf terakhirnya berharokat fathah. Dikarenakan ada sebab, sama seperti majrur, dia tidak bisa berharokat kasroh kecuali karena ada penyebabnya. Apa contohnya? Contoh penyebabnya yang mengharuskan kata tersebut majrur adalah huruf jar dan mudhaf ilaih. Nah, demikian pula pada yang mansub, dia tidak akan berubah harokatnya menjadi fathah kecuali kalau ada penyebabnya. Ada amil di depannya yang mengharuskan kata tersebut menjadi mansub. Apa saja itu? Banyak. Di antaranya adalah inna. Inna menjadikan kata yang setelahnya mansub, berharokat fathah. Kemudian sudah kita jelaskan pula pada pertemuan sebelumnya bahwa inna ini masuk pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu berarti yang diawali dengan isim. Dan jumlah ismiyah ini berarti susunan mubtada khabar. Sebelum dimasuki inna, kata tersebut dinamakan mubtada dan khabar. Contoh, al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Sebelum dimasuki inna, al-mudarrisu sebagai mubtada dan dia harus marfu. Jadidun sebagai khabar dan dia marfu. Ketika ditambah inna, maka akan berubah namanya, akan berubah kedudukannya, akan berubah pula harokatnya. al-mudarrisu menjadi innal mudarrisa jadidun. Al-mudarrisa berubah menjadi fathah dikarenakan ada inna. Kemudian sebelum dimasuki inna, al-mudarrisu dinamakan mubtada. Dan ketika ada inna, maka berubah namanya menjadi isim inna. Jadidun tidak mengalami perubahan harokat, tapi ada perubahan nama. Sebelumnya dinamakan khabar mubtada. Ketika dimasuki inna, maka berubah menjadi khabar inna. Lalu bagaimana kalau inna ini masuk kepada dhamir? Ya sama fungsinya. Hanya saja kalau dhamir itu tidak mengalami perubahan harokat. Dia mengalami perubahan bentuk saja. Yang tadinya dhamir munfasil, ketika bertemu dengan inna, maka berubah menjadi dhamir muttasil. Huwa menjadi innahu, hiya menjadi innaha, innaka, innaki, innani atau inni, innahum, innahunna, innakum, innakunna, innana, inna. Nah, artinya sudah paham ya, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya boleh laki-laki dan boleh perempuan. Kemudian hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan, antum kalian laki-laki, antunna kalian perempuan, nahnu kami atau kita laki-laki ataupun perempuan. Dapat difahami ya? Akh Mahfud, paham? Pak? Nah, yang ada di aplikasi Jitsi, paham semuanya ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, paham. Taip. Kita langsung masuk pada latihan penerapan dari kaedah yang tadi kita sebutkan. Kita mulai dari teman-teman kita yang ada di masjid ya, karena kita gabungan ini taklimnya, belajarnya, sebagian online, sebagiannya ada di tempat sini, di masjid. Taip, latihan keempat, halaman 7. Adkhil inna alal jumalil atiyah. Adkhil inna alal jumalil atiyah. Adkhil, masukkanlah. Masukkanlah inna, huruf inna, alal jumalil atiyah, pada jumlah berikut ini, kalimat-kalimat berikut ini. Nomor satu, silakan Akh Mahfud dijawab. Huwa tajirun, innahu tajirun. Taib. Nomor dua, Pak Abu Hammam, silakan. Dikasih inna. Inna ditambah ana menjadi? Innani. Nah, innani talibun, atau boleh menggunakan inni talibun. Baik, berikutnya Pak Misbah, silakan. Nomor 3. Naam, hum minal yabani. Innahum minal yabani. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Nomor 4. Naam Ustaz, bismillah. Antum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Naam, antum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Nomor 5. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Hiya mutazawwajatun. Mutazawwijatun. Hiya mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Nah, hiya mutazawwijatun. Kalau di buku ini harokat kasrohnya terletak di bawah tasydid. Itu sebenarnya bentuk huruf atau gaya penulisannya aja. Font di apa di komputer dengan font jenis ini, ketika kita kasih harokat kasroh di bawah tasydid atau huruf yang bertasydid kemudian dikasih harokat kasroh, biasanya akan munculnya di bawah tasydidnya, bukan di bawah hurufnya, bukan di bawah huruf. Nah, itu pengaruh dari jenis huruf, jenis apa sih istilah fontnya ya. Ya, itu dibaca mutazawwi, mutazawwijatun, mutazawwijatun. Harokat kasroh boleh ditaruh di bawah waw. Mutazawwijatun artinya wanita yang sudah menikah. Wanita yang sudah menikah. Hiya mutazawwijatun. Dikasih inna menjadi innaha mutazawwijatun. Naam, ahsanta. Nomor 6. Al-Akh Abu Fudail Metro. Silakan. Nomor 6 Ustaz ya. 6, nomor nahnu, 6. Nahnu muslimuna. Innana muslimuna. Nahnu muslimuna. Innana muslimuna. Naam. Nomor 7. Al-Akhabu Khansa Banu. Naam. Inna kunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatun. Naam. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Hunna muslimatun. Inna hunna muslimatun. Hunna muslimatun. Inna hunna muslimatun. Taib, nomor 9. Al-Akh Abu Salwa. Silakan. Anta julun goniyun. Innaka rajulun goniyun. Naam. Anta rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Taib, nomor 10. Hunna muslimatun belum ya, kelewat. Taib, Al-Akh Abu Saufa. Hunna muslimatun. Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah, taib. Nomor 10 berarti. Anti zakiyatun. Nah, Ustaz. Anti zakiyatun. Innaki zakiyatun. Innaki zakiyatun. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Iqra'il amthilatal atiyah. Baca contoh-contoh berikut ini. Silakan Al-Akh Ammar Abu Salman dibaca nomor 1. Naam Ustaz. Bismillah. Al-mudarrisu jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Naam. Al-mudarrisu jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Al-akh imam nomor 2. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. Nomor 3. Al-akh Muhammad Afwas, silakan. Hamidun mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Hamidun mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Mutazawwijun, laki-laki yang telah menikah. Enam. Taib. Latihan ke-6. Adkhil inna 'alal jumalil atiyati wadhbid awakhira al-kalimat. Masukkanlah huruf inna pada kalimat-kalimat berikut ini. Setelah itu diberi harokat akhirnya. Diberi harokat akhirnya. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi nomor 1. Ad-darsu so'bun menjadi inat darsa so'bun. Ad-darsu so'bun. Innat darsa so'bun. Apa artinya? Pelajaran itu sulit. Nah, pelajaran itu sulit. Sesungguhnya pelajaran itu sulit. Taib nomor 2, Al-Akh Mahfud, silakan. As-sayyaratu jamilatun. Inna as-sayyarata jamilatun. Artinya? Nah, mobil itu bagus. Sungguh mobil itu bagus. Taib nomor 3, Pak Abu Hammam, silakan. Al-Qur'anu kitabullah. Innal Qur'ana kitabullahi. Naam. Artinya? Naam, Al-Qur'an itu kitab Allah. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Nomor 4. Pak Misbah, silakan. Naam. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Muhammadan Rasulullah. Artinya? Naam, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Nomor 5. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Aminatu talibatun. Talibatun. Inna aminata talibatun. Naam. Aminatu talibatun. Inna aminata talibatun. Pada kata aminah, kenapa tidak diberi tanwin? Akh Abu Ahmad Buton. Alasannya apa? Karena nama perempuan. Dia mu'anas. Kalau nama perempuan, betul dia mu'anas. Lebih tepat lagi, istilahnya apa? Karena ada nama perempuan yang tidak pakai tanwin, yang boleh pakai tanwin. Hindun. Kenapa Aminah di sini enggak pakai tanwin? Apa istilahnya itu? Eh mamnu minas sarfi. Naam, ahsanta. Al-mamnu minas sarf atau isim ghairu munsharif. Nomor 6, Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Al-lughatul Arabiyyah. Al-lughatul Arabiyyatu sahlatun. Innal lughata Arabiyyatu sahlatun. Taib. Tadi jawabnya innal lughata al-arabiyyatu sahlatun. Kita coba cek. Pertama al-lughata. Al-lughata. Kenapa dibaca dengan fathah, Abu Ahnaf? Innal lughata. Innal. Karena sudah termasuk isim inna. Naam, karena ada inna dan dia menjadi isim inna, maka dibaca fathah. Yang berikutnya al-arabiyatu, kenapa dibaca dengan dhammah di sini? Tadi jawabannya antum al-arabiyatu. Karena harusnya fathah ya, Ustaz ya? Hah? Harusnya fathah ya, Ustaz? Kenapa harusnya fathah? Nanti ada pertanyaan lagi. Kalau antum ganti fathah, ada tanya pertanyaan berikutnya. Karena satu kesatuan, Ustadzukin. Apa namanya itu? Kalau satu kesatuan. Isim inna, Ustaz. Kurang tepat. Apa namanya ini? Innal lughata al-arabiyyata ti tu. Tadi tu, sekarang pilih ta. Ganti ti. Apa udah tahu, Ustaz? Taib lah, Bas. Coba kita tanyakan atau bantu al-akh Abu Fudhil. Dibantu al-arabiyyatu atau ta atau ti? Innal lughatal arabiyata sahlatun. Kenapa pilih al arabiyata? Dia an. Apa? Badal, Ustaz. Apa? Ulangi. Badal, Ustaz. Badal. Bukan. Bukan. Kita belum belajar badal. Kita belum lewat badal nih. Alhamdulillah. Taib, kita minta bantuan. Al-Akh Abu Khamsah, coba dibantu. Dibaca, Ustaz? Iya, boleh. Barangkali punya jawaban lain, bacaan lain. Innal lughata. Innal lughata al-arabiyyati sahlatun. Ini yang ti. Tadi sudah ada tu, ta, ini ti pelengkap berarti. Kenapa dibaca ti? Biar sempurna. Hei, kenapa Abu Khansa? Mudhaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Coba kita ingat kembali pembahasan mudhaf ilaih. Kalau ada mudhaf ilaih berarti di situ ada mudhaf. Mana mudhafnya? Mudhafnya berarti kan yang ada di depan ya. Nah, kita harus tahu juga apa syaratnya mudhaf. Mudhaf enggak boleh. Enggak boleh ada alif lam. Nah, di sini ada alif lam. Al-lughatu. Ya. Berarti jawabannya salah. Nah, coba al-akh Abu Mulyan. Innal lughata. Innal lughata al-arabiyyata sahlatun. Kenapa dibaca al-arabiyyata? Merupakan kalimat mubtada. Enggak ada mubtada di sini karena sudah ada inna. Hah? Atau siapa ini yang bisa? Silahkan. Abu Al Al-Arabiyata sebagai na'at, Ustaz. Ahsan tabarakallahu fiik. Al-Arabiyata na'at. Innal lughata al-Arabiyata sahlatun. Al-Arabiyata na'at. Man'utnya al-lughata. Ingat ya, susunan na'at man'ut. Na'at harus mengikuti man'ut pada ma'rifat atau nakirahnya. Na'at harus mengikuti man'ut pada jenis mudzakkar atau mu'annasnya. Na'at harus mengikuti man'ut pada harokatnya. Yang waktu itu kita jelaskan harokatnya. Karena ketika itu kita belum mengenal istilah marfu, istilah majrur, istilah mansub. Nah, atau kita baru mengenal marfu saja. Harus mengikuti harokatnya. Atau sekarang kita istilahkan dengan rofa atau marfu, mansub atau majrur. Kalau man'utnya marfu berarti na'at harus marfu. Kalau man'utnya mansub, na'at juga harus mansub. Nah, di sini mansub nih. Al-lughata, innal-lughata, dia mansub. Dikarenakan ada inna. Nah, al-arabiyata karena dia sebagai na'at dan man'utnya adalah al-lughah, maka al-arabiyah harus mengikuti harokatnya al-lughah. Jadi al-arabiyata, ya. Innal lughata al-arabiyata sahlatun. Sahlatun sebagai khabar inna. Nah, demikian barakallahu fikum. Insyaallah kalau seperti ini akan lebih mudah mengingat materi-materi yang sudah kita lewati. Baik, nomor 7 kita lanjutkan latihan 6. Nomor 7. Al-Akhabu Fudail, silakan. Hadihi inna hadhi sa'atu sa'ata ghaliyatu. Naam. Inna hadhi sa'ata ghaliyatun. Nah, ini bisa disebut seperti yang tadi jawab badal. Tapi karena kita belum membahas tentang badal, kita jadikan satu kata saja, hadhi sa'at. Inna hadhi sa'ata. Kita belum membahas tentang badal. Nomor 8. Al-Akh Abu Khansa, silakan. Bilalun. Bilalun goniyun. Inna bilalan goniyun. Inna bilalan goniyun. Naam. Ahsanta. Kemudian nomor 9. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-mudiri fil fasli. Ulangi. Al-mudira fil fasli. Al-mudira fil fasli. Kenapa dibaca dengan harakat fathah? Ya, afwan Ustaz. Nah. Al-mudiri fil fasli. Tanya lagi, kenapa dibaca pakai harokat kasrah al-mudiri? Apa berarti bacanya? Fathah tadi ditanya alasannya kenapa, kalau dia baca kasrah ditanya juga alasannya apa. Tinggal satu harokat, dhammah. Yang betul gimana itu? Al-mudiru. Al-mudiru, kenapa? Kalimat mufrad tunggal. Karena dia adalah isim yang berada di awal kalimat. Kalau isim berada di awal kalimat, berarti dia sebagai mubtada. Dan mubtada itu harus marfu. Marfu itu harokatnya dhammah. Dhammah. Jadi bacanya al-mudiru. Lanjut. Al-mudiru fil fasli. Innal mudira fil fasli. Naam, innal mudira fil fasli. Ahsanta. Nomor 10. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Al-ma'u baridun. Al-ma'a baridun. Innanya innal ma'a baridun. Naam, innal ma'a baridun. Ahsantum barakallahu fikum. Selesai latihan ke-6. Nah, kita perhatikan di bawah itu, as-sayyaratu jamilatun, ini susunan jumlah mubtada khabar. As-sayyaratu mubtada jamilatun khabar mubtada. Khabar mubtada. Nah, ketika dikasih inna, maka menjadi innas-sayyarata. Harakatnya berubah. Jamilatun. As-sayyarata isim inna. Isim inna. Nah, kemudian jamilatun khabar inna. Maka dari sini kita bisa mengetahui yang namanya isim inna itu harus fathah atau harus mansub. Khabar inna harus marfu atau dhammah. Selesai pembahasan tentang inna di pelajaran pertama ini. Sebelum kita akhiri, dan kali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Berkaitan dengan materi kita ini. Izin bertanya, Ustaz. Nah, silakan, Abu Hansa. Tentang yang lalu, man'ut na'at, berarti dia bukan hanya apa kata sifat aja ya, Ustaz? Nah, bukan hanya kata sifat saja. Artinya, ini sebenarnya juga susunannya dihukumi seperti dihukumi susunan na'at man'ut al-lughatul arabiyyah al-lughatu al-arabiyyatu. Nah, ya seperti itu, tapi pada umumnya kita menggunakan kata sifatnya, sifat. Demikian akh Abu Hamza. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Wa'an jazakallah khair. Taib, ada yang lain? Afan, Ustaz. Ya, silakan. Nah, kalau dia badal itu berarti pada setelah isim isarah tadi. Mungkin bisa di apa namanya, walaupun pembahasan badal belum kita lewati, tapi sebagai kaidah, kalau setelah isim isyarah itu ada kata yang beralif lam, nah, seperti di sini hadhihi as-sa'atu, hadhihi as-sa'atu, atau hada hada daftaru. Sementara itu dulu. Demikian akh Abu Fudail. Jazakallah khair. Baik, ada yang lain? Nah, insyaallah kita cukupkan pada pertemuan berikutnya. Yang akan kita bahas ialah tentang penggunaan am dan penjelasan tentang zu. Zu. Kemudian kalau cukup waktunya akan dilanjut dengan pembahasan temannya inna atau saudaranya inna. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa antum jazakumullah khairan. Allah barik fikum.